Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan kita kebutuhan hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan terlebih lagi bagaimana kita mencoba untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang semakin bertambah, sehingga akhirnya kita mampu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih bermakna. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-100 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aradna jahannama yawma izin lil kafirina arda. Dan kami nampakkan neraka jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Para pendengar rahimakumullah, setelah di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kondisi seluruh manusia pada hari kiamat nanti, yamuju ba'duhum, mereka itu akan bercampur baur, bercampur aduk satu sama lain, ya, wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a, ditiupkan sangkakala dan kemudian dikumpulkan seluruhnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah memberikan gambaran yang jauh lebih dahsyat daripada itu tentang kondisi hari kiamat, yaitu wa'aradna jahannama yawma izin lil kafirina arda. Pada hari itu kami akan tampilkan, kami akan pertunjukkan, kami akan nampakkan neraka jahannam kepada orang-orang kafir dengan sangat jelas. Allah di sini memakai keterangan kami tampakkan kepada orang-orang kafir. Akan tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penafsiran tentang ayat ini bahwa bukan hanya orang kafir saja yang akan melihat neraka jahanam, akan tetapi setiap orang, baik dia mukmin maupun kafir, baik dia orang fasik maupun orang yang selalu berbuat kebaikan, seluruhnya itu akan melihat neraka jahanam. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mempergunakan redaksi orang-orang kafir saja? Ya, karena sebenarnya ini sebagai penyengat, ya, sengatan kesadaran kepada orang-orang yang masih berada dalam kondisi maksiat, masih berada dalam kondisi kekufuran, agar mereka tersadar betapa nanti hari kiamat itu akan sangat dahsyat efeknya bagi orang-orang yang ternyata ingkar dan tidak mau dan melanggar segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan ditampakkan kepada orang-orang kafir, karena yang akan sangat merasa itu, ya, adalah orang-orang kafir pada nantinya. Orang-orang yang merasa sangat berdosa, merasa sangat bersalah, merasa sangat menyesal adalah orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan orang-orang yang terang-terangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang beriman? Mereka ketika melihat neraka nantinya, bukan mereka malah ketakutan, tetapi malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka diselamatkan oleh Allah dari azab yang setiap orang sangat takuti. Nah, di dalam keterangan ayat lain, yaitu di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala malah memberikan gambaran seperti ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu pasti akan melihat neraka jahanam itu. Wa in min ummatin illa wariduha wa kana amran maqdi. Wa in minkum illa wariduha wa kana amran maqdi. Bahwa setiap orang, setiap kamu itu melainkan akan mendatangi neraka, dan bagi Tuhanmu itu adalah suatu kepastian yang telah ditetapkan. Kenapa setiap orang akan melihat neraka? Karena neraka itu berada di bawah jembatan Siratal Mustaqim, sedangkan surga itu berada di penghujung jalan atau akhir daripada Siratal Mustaqim. Setiap orang pasti akan melewati jembatan Siratal Mustaqim ini, sehingga akhirnya setiap orang pasti akan melihat neraka jahanam itu yang tepat berada di bawah jembatan siratal mustaqim. Jadi sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui bahwa orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang akan menjadi ahli neraka, mereka tidak akan pernah selamat untuk sampai ke ujung jembatan, karena mereka akan terjatuh dan langsung nyemplung ke dalam neraka jahanam yang sudah berada di bawahnya. Ya, ibarat jurang, di bawahnya itu ada batu cadas. Orang yang tidak selamat itu masuk masuk ke dalam surga itu pasti akan terjatuh dari ketinggian. Begitulah gambarannya nanti pada hari kiamat, di mana setiap orang akan melihat neraka, dan bagi orang mukmin ini adalah suatu hal yang patut disyukuri karena dia diselamatkan oleh Allah, mendapatkan kenikmatan yang besar. Sedangkan bagi orang-orang yang kufur, ini adalah merupakan suatu hal yang begitu sangat menyakitkan dan penuh dengan penyesalan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Jenal Arifin MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang berbahagia, bagi kita umat Islam, ayat ini tentunya merupakan ayat kebahagiaan, karena Allah jauh-jauh hari telah memperingatkan kita, Dia sayang kepada kita, membimbing, memberi petunjuk, memberi arahan bagaimana hidup yang baik di dunia, agar di dunia ini dapat bahagia dan di akhirat berada di taman bahagia. Allah berkata sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Perdana, wa aradna jahannama yawma izin lil kafirina arada. Kami perlihatkan neraka jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Jadi kenapa orang kafir? Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Perdana, karena orang kafirlah yang memiliki tendensius, begitu terasa keberadaan neraka itu walau masih hanya dilihat. Dilihat saja sudah menimbulkan rasa takut dan kecut. Sama seperti residivis, orang yang bolak-balik masuk penjara, ketika dia akhirnya harus masuk lagi ke penjara di tempat yang lebih menyakitkan dari sebelumnya, itu sudah membuat dia ketar-ketir. Nah, begitulah orang kafir, diperlihatkan saja jahanam itu sudah menimbulkan rasa takut. Ini pembelajaran tentunya kepada kita untuk tidak menjadi orang kafir. Jadi jangan pula dibalik pola pikirnya, kenapa hanya karena kekafiran disiksa di dalam neraka kekal dan abadi? Bukan itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa kita mau memilih kekafiran sehingga kita kekal dalam neraka? Seharusnya kita memilih keimanan biar kekal di dalam surga. Itu kan logika yang sehat. Dipertunjukkan satu peraturan, bukan berarti kita harus memperdebatkan peraturan itu dengan konsekuensinya. Kenapa saya tidak boleh buang sampah sembarangan? Tentu saja itu tidak menyehatkan. Nah, jadi sebenarnya bukan berpikir, ya kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Seharusnya kita berpikir, saya akan buang sampah pada tempatnya karena itu lebih baik dan sehat. Begitulah pola pikir orang cerdas. Maka setiap pesan, wejangan, bimbingan, arahan itu selalu disikapinya dengan proaktif. Dia akan mengambil yang terbaik, tidak bersikap reaktif, menolak segala kebaikan. Kafir adalah orang yang menolak segala kebaikan. Jika ada orang seperti orang kafir ini yang pernah memperoleh iman dan hari akhirat nanti atau sekarang di dalam ayat ini, mata mereka akan terbuka dan mereka akan melihat kenyataan yang sangat mengerikan. Jadi jangan salahkan Allah ketika akhirnya kita terjerumus ke neraka karena pilihan kita, pilihan kekafiran. Dan jangan pula terlalu bangga diri karena kita harus akhirnya masuk ke dalam surga berkat iman kita. Karena masuknya kita ke dalam surga lebih karena rahmat Allah, kucuran karunia darinya. Ini yang dapat saya sampaikan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita mau sejenak saja merenungkan keterangan ayat ini, maka sebenarnya kita diberikan suatu informasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menyadarkan kepada kita bahwa ini akan terjadi nanti pada suatu hari dan jangan sampai ini terjadi. Tujuannya adalah agar jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang menakutkan yang sudah Allah informasikan kepada kita. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa sebenarnya yang paling terpenting dari informasi yang diberikan oleh Allah di dalam ayat 100 dari surah Al-Kahfi ini adalah supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik dari segala potensi yang kita miliki agar kita jangan sampai terjatuh ke dalam neraka, agar kita jangan sampai termasuk orang-orang yang digolongkan kepada orang-orang yang kufur yang nanti akan merasakan rasa ketakutan, kecut, rasa kengerian yang luar biasa ketika mereka melihat neraka. Cobalah berpikir sebentar untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ketika melihat neraka itu dia malah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Inilah nanti yang akan keluar dari ucapan dan untaian kalimat dari mulut orang-orang yang selama hidup di dunia selalu berusaha berbuat kebaikan dan menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melepaskan kami dari segala kegelisahan dan rasa kekhawatiran ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Benar-benarlah Tuhan kami itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih ya. Pandai sekali kalau bahasa kita ya, pandai sekali memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu ikut kepada perintahnya ya. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang di dalam Al-Quran malah mereka itu yang keluar dari ucapan mereka itu adalah ucapan-ucapan ketakutan, ucapan-ucapan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kami ya. Wa kana wa'du rabbina haqqan, dan betul-betul janji Tuhan kami ini adalah merupakan suatu janji yang benar, tidak bukan merupakan tipuan atau rekayasa. Sekarang terserah kita untuk memilih di mana di dua kelompok ini kita mau memposisikan diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan ucapan alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, terima kasih kepada Tuhan kami yang melepaskan kami daripada kesulitan, atau kita termasuk orang-orang yang di dalam keterangan ayat 100 ini wa'aradna jahannama lil kafirina arda, pada hari itu kami akan perlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang yang kufur. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.